Alif atas lajim ha, Allah Tuhan kita semua. Modal taruh saya sin-sin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif atas lajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal taruh saya sin-sin, masuk surga ya bilang amin. Dari yang kaya sampai yang